رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. ثم صلى وسلم على شفيع الأنام والآن الكرام والصحب والسامعين. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا مع الراحه بقلوبنا وابداننا وقض حاجاتنا والمسلمين. اللهم ات انفسنا تقواها اللهم ات انفسنا تقواها اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اتنا افضل ما اتيت عبادك الصالحين اللهم اتنا افضل ما اتيت عبادك الصالحين اللهم اتنا افضل ما اتيت عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنيه القبول والتمام كل شيء والمامور الى هذا سيدنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم الى اعظم اهل بيته الكرام والصحابه وقرب والتابعين وتبع التابعين يوم الدين سيدنا الرحيم سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ولا روحي مولانا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله البنجري والشيخ جمال كشف الانوار بن اجل اسماعيل البنجري الى ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وامنين امهات وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين الى ارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمه والمغفره يعين علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يرزقنا والمسلمين السلامه في الدارين على خاتمنا وعلى كل ما نوى بسلام الصالح الى حضره النبي الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودار الزاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه والحكم في غير حكم الله. Yang ke-29 daripada dosa-dosa di lidah, yaitu memutuskan satu hukum tetapi lain dari hukum-hukum Allah. Wanadabu yang ke-30 dari dosa lidah, yaitu menggoreng-goreng wa wan-niyahatu dan ke-31 mengangkat suara atau menyaringkan suara goretan itu tadi. Nomor 32 wa kullu qawlin yahuddu ala muharramin, setiap perkataan yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Fadiru an wajibin, atau setiap kata-kata yang memutuskan dari perbuatan-perbuatan yang wajib. Wa kullu kalamin yaqdahu fiddini, yang ke-34, tiap-tiap perkataan yang mengaitkan akan agama Islam, au fi ahadin minal anbiya, atau kata-kata yang mengaitkan salah satu dari segala nabi-nabi, au fil ulama, atau tiap-tiap perkataan yang mengaitkan salah satu dari ulama, awil ilmi, atau mengaitkan ilmu syariat, awis syar'i, atau mazhab, awil Qur'an, atau Al-Qur'an, au fi syai'in min sa'irillah, atau apapun dari syiar-syiar agama Allah. Seperti kata-kata yang mengaitkan masjid, sofa, marwah, arafah, dan lain-lain daripada syiar-syiar agama Allah. Di antara lagi dosa di lidah, at-tazmiru, yaitu membunyikan suling, baik suling itu daripada bambu maupun suling itu daripada plastik dan lain-lain. Pokoknya suling itu kita sudah tahu semua. Oleh sebab itu kita mengharapkan kepada Majelis Ulama Indonesia, kita harapkan kepada pemimpin NU supaya membuka fatwa di Indonesia masalah alat-alat musik yang diharamkan Allah yang ada di Indonesia berapa macam, dan harap supaya disebut satu persatu supaya umat Islam Indonesia mengetahui alat-alat yang haram itu. Karena alat-alat itu menimbulkan bunyi, bunyi menimbulkan goyang. Satu alatnya termasuk dosa di lidah yang di sini adalah at-tazmir, yaitu membunyikan suling. Ada suling nang baandak di higa lidah sebelah nyebelah, ada juga suling nang ka itu. Pokoknya suling itu aja. Jadi bejual suling haram, baulah suling haram, menukar suling haram, meminjam suling haram, meminjam makan haram, meniup haram, menyimpan di rumah haram. والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر. Yang keempat puluh satu, yaitu berdiam lidah dari melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar jika tidak ada uzur. Apabila uzur, maka tidak berdosa, lidah itu berdiam. Misalnya uzur ta'an ya'lama annahu idza amara wa naha tunhabu daruhu wa yukhrabu baituhu wa tusrabu thiyabuhu. Contoh daripada uzur seperti apabila dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka rumahnya dirusak orang, isi rumahnya diambil orang, pakaiannya dirabit-rabit orang. Kalau bakal begitu, kada usah kita menanggur. Wajibi ma'udhu talib. Dosa lagi di lidah, tidak melajarkan ilmu yang wajib. Perdoain lah. Padahal masih ada orang yang mau mendengarinya. Nang mendengar ada aja. Sorongnya nang kolep, ndak ampik saja. Maka berdiam itu hukumnya dosa lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'alima 'ilman faqatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamah bidhamin min nar." Barang siapa mengetahui satu ilmu, maka dia simpani akan dia niscaya Allah beri kodele akan dia hari kiamat dengan kodele daripada neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh akhadallahu mitsaqan ladzina utul kitaba la yubayyinannahu lin-nasi wa la yaktumuna." Ingat, pada ketika Allah membuat janji kepada orang-orang yang diberi ilmu kitab, wajib mereka itu melajarkannya, haram menyimpannya. Ayat ini, wa huwa wajibun lit-ta'lim, ayat ini mewajibkan bagi ulama melajarkan ilmunya. Wabih kuli kurujiri, dosa di lidah lagi tertawa karena kentut sama ada inya atau orang lain. Apabila ada nang bakantut, siapa nang tertawa muntung badosa. Jangan lagi dicari jalan. Kalau pang, aku nang jadi tertawa aja karena sebelum makan lut sakit parut, limbah keluar kantutnya enak. Jadi aku tertawa karena syukur. Jangan diulah-ulah jalan. Jangan dicari-cari jalan. Pokoknya kalau siapa terkantut, ada nang tertawa, menawakan kantut itu dosa di lidah. Apalagi kantut dicicil tunggal dikitan pet tak tawa saya kata kawan pulang itu karena jahil lalu sampai terjadi demikian, padahal dosa diri. Telah dihikayatkan bahwa seorang perempuan pergilah dia ke toko untuk membeli sesuatu. Tatkala sampai ke toko, tatkala tutup mata, pucat mukanya karena susah dan malu. Mata pinandu atau karena diampun toko bahwa perempuan ini supama ketahuan aku dinyatakan tutup. Mana kalah mananya perempuan tadi akan orang nang berjualan tadi sesuatu, maka dijawab oleh nang berjualan lain dari pertanyaan, seakan-akan dia tuli. Maka gembiralah dan kelihatanlah di muka si perempuan tadi bahwa tanya aku kada supan lagi karena pas bahkan tutup di hadapan laki-laki nang tuli. Karena si laki-laki ini menutup kesupanan si perempuan tadi sama-sama karena Allah, maka dibukakan Allah Ta'ala hijab-hijab si laki-laki itu dan diberi kasyaf, yaitu melihat Allah di mana di situ, padahal ada bawahnya. Nah, gara-gara inya tadi menutup aibnya orang sama-sama karena Allah, maka diangkat bimbingnya si alam. Tidak melihat alam lagi hatinya, tambus sampai kepada Allah. Jadi ngarannya sampak atau uja orang bahari simpun. Awala muslimin istihqaran lahu, atau menawa-nawakan orang Islam karena menganggap orang Islam yang ditawakan itu kadada harganya. Waqat musyahadati, dosa di lidah lagi. Tidak mau memberikan kesaksian, padahal dia menyaksikan kejadian itu. Diminta jadi saksi, lalu kada mau. Au nisyanul Qur'an, dosa di lidah lagi. Yaitu lupa akan hafalan Al-Qur'an. Menyasa bukuan lalu lupa, dosanya banyak. Amunnya sahat, sajus, ada ingat lagi, ya sajus itu. Wa tarku raddi salamil wajibi alaika, dan dosa lidah tidak menjawab salam yang hukumnya wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Wajibnya ada dua. Wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Kalau kita sendirian, orang memberi salam, hukumnya fardu ain, kita menjawab wa alaikassalam. Tapi kalau kita duduk berdua atau lebih, maka fardu kifayah, cukup satu yang menjawabnya. Seperti Tuan Khatib setiap hari Jumat begitu naik ke atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semasjidan dan dangan. Cukup satu orang yang menjawab, sudah kata berdasarkan dengan lainnya. Wa misurat nisalam al-jawabu lil-kitab. Dan sama hukumnya wajib jua menjawab salam apabila salam itu ditulis di dalam surat. Kalau ada surat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tatkala kita melihat tulisan itu wajib kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata menjawab tulisan tadi maka dosa. Bagi yang nyelidah itu dosa. Rasulullah bersabda, innali jawabil kitabi haqqan haram bisalam. Bahwasanya menjawab salam yang ada di surat hukumnya wajib jua. Riwayat Imam Nawawi. Jikalau menulis seseorang akan surat kepada awalnya, jika ada di surat itu minta balas, maka yang ampun kertas itu adalah yang mengirim surat. Kada boleh diambil. Misalnya Guru Muin mengirim surat lawan Guru Mas Madara, lalu di sana ada tulisannya di sana balasan ditunggu. Maka Guru Master kada boleh mengambil surat itu. Harus dibulikan lawan Guru Muin. Atau orang mengirim surat lawan Guru minta amalan doa kafarat. Maka wajib menulis amalannya itu tadi di surat itu juga namun ada ruangan kosong. Di belakangnya bari amalan misalnya salawat. Kemudian lawan amplop-amplopnya boleh katakan. Kalau tidak mengambil papa kurang. Wal qublatul muharrikatul muhrim binusur. Dan mengucup yang maha gerakan syahwat bagi orang yang sedang ihram haji atau umrah. Wal muharrikah muharrikatul syahwat liso imin barat. Dan ucupan yang menggerakkan syahwat bagi orang yang puasa fardu. Wa yukrahu takbilu firraksi. Dan makruh mengucup kepala. Illa kacawali liqa'imin min safarin. Bagi orang yang baru datang belayar. Jadi kalau orang hanyar datang belayar, maka sunat mengucup kepalanya, artinya di sini didahinya. Auliman ba'udaliqa'uhu atawa. Kada belayar, tapi berminggu-minggu kada terdapat. Jadi istilahnya lawas kada terdapat tuh. Jadi karena rindu lawan kawan bahasa dapat dikucuk dahinya. Fa'innahu sunnatun. Maka hukumnya sunnah. Wa yusannu taqbilul yadi li sholatin. Wa nahwi minal umuri fi miyaka ilmin wa zubri. Sunat mencium tangan orang karena solehnya atau ilmunya atau zuhudnya. Adapun orang kaya bandar raja maka makruh mencium tangannya. Selesai dosa di lidah, maka akan masuk ke dalam dosa di kuping atau talinya Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah bayanu haqiqatil ikhlas. I'lam anna kulla shay'in yutasawwaru an yashubahu wa yuhibbu. Hai penuntut ilmu, bahwa setiap sesuatu itu diterima oleh akal, bahwa dicampur oleh yang lain. Fa'idha sawa'an sawbih wa khalusa'an lu'usumiyah khalis. Maka apabila sesuatu itu murni, tidak ada campuran sedikit yang lain, itulah yang disebut bersih atau ikhlas. Wa yusammal fi'lul musaffa al-mukhlas. Mukhlas ikhlas dan perbuatan yang dibersihkan itu namanya ikhlas. Qala Allah Ta'ala firman Allah min baini fardin wa damin labanan khalifan sa'iran lisyaribin. Di antara tahi dan darah ada susu, maka tidak tercampur susu itu dengan tahi sedikit pun, dan tidak tercampur dengan darah sedikit pun, maka disebutlah susu itu khalisan, bersih. Sa'iran lisyaribin, memuaskan, menyenangkan bagi orang yang meminumnya. Memang kalau tercampur lawan tahi, susunya bau tahi, ambuni ambu tengik. Fa innama qulusul laban alla yakuna fihi syaubun minad dami wal waradi wa min kulli ma yuqinu ayyum tazazabihi. Maka kebersihan si susu itu, bahwa jangan ada padanya campuran darah dan tahi dan yang lain daripada keduanya. Wal ikhlas ya dhatuhu. Adapun kata-kata ikhlas, maka babalikan daripada campuran tadi. Jadi yang disebut ikhlas sama sekali tidak ada campuran lain. Kalau banyu, untuk membersihkan banyu itu dibuat di kaporet, maka namanya banyu itu kada bersih. Maksudnya kada ikhlas, karena bercampur kaporet itu. Kaporet itu bukan banyu. Atau dicampuri kapur, maka banyu itu ngarannya kada ikhlas, sebab ada campurannya kapur. Karena kata-kata ikhlas murni, tidak ada yang lain dari inya, hanya inya aja. Maka dari ikhlas di situ, menurut Quran tadi, sa'iran lisyaribin, menyenangkan bagi orang yang merasakannya. Jadi kita ambil kesimpulan, apabila orang diberi Tuhan ikhlas, maka hidupnya nikmat. Sakadar tujuan nikmatnya. Apabilanya kada ikhlas, maka hilang nikmat dirasanya. Wal ikhlas yabaduhul usyrak. Lalawanannya, yaitu bercampur tadi, adalah yang disebut syirik. tulisan bahwa musyrikun, siapa tidak ikhlas maka orang itu musyrik. Illa anna syirka darajatun, tetapi syirik itu beberapa derajatnya. Fal ikhlasu fit tauhid yadadduhu syirku tasyriku, bermula ikhlas di dalam tauhid, lalawanannya menyekutukan sifat ketuhanan. Kalau orang ikhlas tauhidnya, tidak ada mempunyai sifat ketuhanan di dalam dirinya. Ikhlas tauhidnya. Contoh orang alim mengembalikan ilmunya itu kepada Allah, tidak ada merasa punya ilmu sedikit-sedikit, namanya ikhlas pada ilmu. Tapi kalau inya merasa ada punya ilmu sedikit, maka inya ngarannya menyekutukan Allah dengan dirinya sedikit. Itu misal orang alim. Misal orang sugi demikian. Apabila merasa inya mempunyai harta sedikit, maka ngarannya menyekutukan Tuhan dengan milik sedikit itu. Orang nang pejabat-pejabat, apabila merasa seorang ada bisi kekuasaan, maka inya menyekutukan Allah dengan sekadar merasa berkuasa. Orang nang kuat atau sehat atau gagah, apabila inya pada ingat bahwa itu adalah milik Allah, perasanya inya ampunnya, sewaktu itu inya disebut adalah menyekutukan Allah dengan kegagahannya. Yang baik rupa, kada ingat bahwa itu adalah dari keelokan Allah maka, waktu inya lupa itu, inya menyekutukan sifat keelokan Allah dengan kebagusan rupanya. Banyak-banyak lagi yang lain-lain. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain selain daripada kita berusaha sambil berdoa minta lindungi kepada Allah dari segala macam derajat syirik. Sekadar syirik manusia, sekadar itu hatinya sedih karena masih ada merasa diri. Merasa diri itulah yang menyebabkan sedih. Kalau sudah inya itu hancur di lautan anugerah, maka hilanglah penyakit syirik. Lalu hilang juga tanda syirik, yaitu sedih. Syirku minhu khafiyyun wa minhu jalil. Syirik ada yang sangat samar, ada yang terang-terangan. Wa kadzal ikhlas, maka ikhlas pun terbagi dua, ada nang samar, ada nang nyata. Wal ikhlas wa dzikruhu yatawaradani 'alal qalbi. Ikhlas dan syirik silih berganti datangnya kepada pangrasaan manusia. Setiap manusia ada bisi pangrasa. Pangrasanya itu berganti-ganti. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang syirik. Kadang-kadang bulat, Tuhan nang alim. Kadang-kadang sorong, asalim juga. Jadi bisa-bisa bawaya-waya. Bermusim, ujar Imam Ghazali. Nang kita khawatirkan rahatan inya sirik, umur habis. Itu nang dikhawatirkan. Jadi dalam doa orang berhari itu ada la tuhinallahumma bi ghaflah. Tuhan, jangan pian hidupkan ulun di dalam lali. Wala ta'khudna 'ala ghirrah. Janganlah pian mengambil roh ulun sedang ulun lengah. Wa ja'al akhirata lamina. Ini dan kehai ajalina. Qawla la ilaha illallah. Jadikanlah akhir kata-kata lidahku pada ketika menutup ajalku di dunia membaca la ilaha illallah. Menurut kata-kata dan surat guru bangnya yang puluhan buting labik, di situ jelas tidak bisa tertinggal, tidak ada jalan, hanya manadah. Jadi jalan satu aja, manadah, memohon, meminta. Sesudah sidin sakit, ujar sidin, nang penting hanya anam. Allahumma inni as'aluka taubata satu wal maghfirah dua wa tawfiqa tiga wal hidayah empat wal istiqomata lima. Kalau kita berusaha bertaubat kada bisa dapat, sebab berusaha kada memberi bekas. Jadi jalannya minta. Taubat itu di tangan Allah, apabila sidin memberi, kita mendapat. Namun sidin kada memberi, kita banar aja merasa-rasa. Rasa bisik padahal kada. Mendibari sidin, hanyar bisik. Allahumma inni as'aluka taubata wal maghfirah wa taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Mudah-mudahan lah, sebab kita ini kada lain dari mudah-mudahan. Nangaran orang kada ada daya upaya dan kada tahu nang kaya apa akhirnya. Jadi antara takutan lawan maharap. Maharap bagus, takutan jahat. Kada bisa obat itu ujar urang bahari, bulat-bulat gepeh. Bulat-bulat gepeh. Tulisannya kada tahu. Lalu takutan jahat, maharap baik. Bulat-bulat gepeh. Pamahanluhu al-qalbu maka wadahnya. Ikhlas demikian lalawangannya yaitu syirik adalah yang disebut hati. Wa innama yakunu dzalika fil khusus wa niyyah. Hanya saja terjadi ikhlas dan syirik itu adalah pada tujuan dan niat. Sama aja. Tujuan lawan niat sama aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama mendengar riwayatnya yang sahih bahwasanya mulai Nabi Muhammad Isra sampai naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai Nabi Muhammad masuk surga, bakuliling di surga, dibukakan hijab melihat neraka, sabukuan lawan siksanya. Tapi Nabi Muhammad kada bertahan di surga dan kada bertahan di bukaan neraka itu tadi. Sebab Nabi Muhammad kada mau tahan di tengah-tengah jalan. Sampai langit pertama. Sebelumnya itu dulu di Masjidil Aqsa. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul, malaikat jadi makmum Rasulullah di hadapan jadi imam. Nang menyuruh Jibril alaihi salam bahwa Nabi Muhammad nang maju jadi imam. Maka semua nabi dan rasul, demikian malaikat, termasuk Jibril di belakang. Memang aturan kurang jadi makmum di belakang. Jadi maaf apabila kita sembahyang di sini nang di muka pada keimaman itu kada tawa ma ikut imam, kecuali inya bisi imam pulang di situ. Lamun sembahyang asar tadi ma ikut guru masjid, tapi inya dibujur pauduan situ, buliki sembahyang asarnya, sebab itu kada sah. Lamun beberapa kali sudah betahunan maka itu buliki tatahun asarnya. Ada aja lagi tempat di belakang sana, sampai pojok sampai ke bujur pekuburan kan itu kawanya. Bapak di hadapan kecuali imaman pulang situ ada sikung siapa ke imamnya lain di Baitullah. Oh itu rakan kita imam lawan makmum berhadapan boleh aja. Oh itu kemuliaan Baitullah. Orang masuk ke Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Kalau ikan ikam ke sana mbah masuk usolli sunnat tahiyatul masjid kada boleh. Tahiyatul masjidnya tawaf tujuh keliling mulai Hajar Aswad. Wakat datangnya hakikat niatnya sudah lawas pembicaraan niatnya, yaitu dorongan hati. Keringkatannya dorongan hati. Kalau kita di hati ada dorongan bangun, beimbang dorongan itu lawan awak kita itu bangun. Tidak ada di hati sasjaku bangun. Tapi di hati hendak bangun, ini kaya orang beraba, orang beraba. Tang ada jadi hatinya dorongan bangun, baik-baik dorongan itu lawan awaknya bergerak bangun, itu ngaran niat, niat, itu ngaran niat, ngaran niat. Kayak ikam juat lah, hendak rokok, anda kalau di hati hendak, hendak rokok adalah baimbai lawan turun dari istidalnya, ya kan? Apa? Dari apa? Dari kiamnya. Baimbai dari kiam, rokok itu baimbai dengan hendak. Lamun ikam kada hendak rokok, panjang ayatnya. Sudah misalnya wa'amma bi'ni'mat rabbika fahadis, tapi hati kada handak rokok. Bismillahirrahmanirrahim, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, inya kada handak. Tapi lamunnya handak rokok, bismillahirrahmanirrahim wa dhuha, Allahu akbar. Jadi pertama Tuhan menjadikan badan kita dan roh kita atau hati. Nang kedua Tuhan menjadikan gerak di hati kita yang disebut niat. Yang keempat Tuhan menjadikan hasil gerak itu atau imbayan gerak hati yaitu gerak si badan. Jadi rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qauli semuanya adalah bikinan Allah Ta'ala. Kita pak, wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan semuanya. Kita menurang kada bisi gawian itu napa arannya? Ujar Yusuf menganggur ya. marasakan gawian orang. Wa innaha tarji'u ila ijabatil bawa'is, diboleh izinin pulang. Hasil dari pembicaraan niat yang sepanjang-panjang samalam, yaitu hanya satu, dorongan hati, bukan bacaan hati. Pamah makanal ba'is wahid dan adat tajarud, sumial fi'lu sadir an ikhlasan. Apabila dorongannya satu, namanya ikhlas. Seperti kita rajin disuruh, kalau menurut Nabi wajah itu, wajah lillahi. Aku menghadap kepada zat Allah. Jadi supaya hati itu menghadap zat minta. Kembali kepada yang tadi kisah kami awak jadi Rasulullah SAW sudah terkumpul jadi imam lagi di Masjidil Aqsa. Apa Nabi bacaan di situ? Maksudnya bacaan marasa himung. Nya manusia apabila rasa himung, mestinya itu bacaan di situ. Kita berjalan aja telah rasa imung di Banjarbaru, mesti motor kita singgah. Asa nyaman jalan di Banjarbaru singgah. Jadi kada berjalan lagi dulu, mbah itu asa dulak udah di Banjarbaru, buat pulang di mata. Terus jalan pulang. Itu melihat kiri kanan melihat ada situ. Sate gambut. Titik prior singgah pulang. Nah, matinya nang dilihat-lihat kiri kanan ini bisa menyuruh kita singgah. Singgah di situ. Rasulullah SAW ujar Jibril, terus jalan. Naik langit pertama Nabi Adam, panuhannya dari manusia. Ya Allah, sabutannya gini, datu Adam. Nang ini nang menyambut, wah. Mbah nang kaya apa? Disambut kurang nang panuhannya, apakah Nabi itu merasa hebat? Tidak. Sambutannya pula marhaban bibni surati wa abi maknaya. Maka itu pulang montong, selamat datang. Kalau jasadnya memang anakku, tapi kalau rohnya aku anaknya. Jadi nang datang ini abahku iya juga, anakku iya juga. Nang kaya itu hormatnya Nabi Adam, Nabi Muhammad kada gonol hidung, kada tatakan. Terus ya Jibril, baik, ya kabasa kita tatakan. Ditinggalkan Nabi Adam. Sampai kepada abah agama, yaitu Nabi Ibrahim, di langit ketujuh. Itu abah jasa, pahabitannya abah agama, millata abikum Ibrahim. Kayak apa Nabi Muhammad disambut bapak agama, sidin tinggalkan jiwa. Nah. Jadi ya kita telah memimpi, berdapat misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani umpama. Jangan ganal hidung. Mbahnya bangun, wah tahu lagi. Aku wali kutub. Buktinya tak dapat lawan kutub. Jangan kaya itu. Nah, tata. Maka tadi janji wajah itu wajiyah lillahi, bukan lil mimpi. Hubungannya ikhlas hati. Ikhlas tadi tujuan kita Allah, nang lain dari itu apa aja samunyaannya bakal mencampuri. Nang mestinya jangan. Limbahnya sudah sampai ke makam Nur. ikam empat. Ujar Jibril, maaf, aku inggan di sini aja. Ya kaki katalah kurunnya, lawasnya bakawal sudah. Mbah sudah sampai ke sini, bapisah. Ujar Jibril bukan nang kayak itu. Coba ikam pikir, aku inggan sini aja. Lamun aku naik, umpat pelawan ikam, hancur aku. Ya kaki kita telah imun cagar hancur-hancur kawal atau usah. Jadi ada makamnya, ada nang makam apabila naik hancur, baik di bawah aja. Ada nang naik kasih hancuran, silakan. Rasulullah kada sing hancur. Maka Nabi Muhammad sendiri nang sampai ke makam Nur di sana. Setelah Nabi sampai di makam Nur, Allah tajalli, bukan Tuhan di sana, maha suci Tuhan ke tempat. Tuhan tajalli artinya Tuhan itu membuka akan dinding. Nabi sedang di makam Nur, Tuhan membukakan dinding, lalu Nabi melihat Tuhan. Lawan kenapa melihat Tuhan? Seluruh jasadnya. Bukan dengan mata aja. Ada kalau di mulut al-azab itu ada. Ada kalau di mulut. Wa bi qabi qausainil habib laqad dana hatta ra'a maulan ala wa tamajjada wa bi aini ra'sin kana za qalbihi fahfad li hadha haythu sahha wa tadida anhul aminu laqad ta'akhkhara haibatan lamma bihi bin nuri zujja liyashhada idh qala law uddintu ahraqani sana wa maqamu birruhi haqqan yufsada. Jadi Jibril memadahkan itu aja. Ikam kasih itu aku di sini aja. Apa artinya? Artinya seorang guru tidak menghalangi antara murid dengan Tuhannya. Jadi ini Tuhan, maha suci Tuhan berkata, ini hamba, janganlah guru itu di tengah-tengah. Lamun di tengah berarti mendinding antara murid dengan Tuhan. Biarkanlah murid lawan Tuhannya. Kita jangan ada mahalang di tengah-tengah. Khallun nas ma'arabuhu. La takunu bainan nas wa bainan rabbuhu. Paman kasadaka wa baraduhu mahdur ria bahwa mahlis maka barang siapa kasadaka ia tujuannya ria maka namanya ikhlas pada ria. Kenapa? Limbah rianya itu sebutin ya. Kada ada bercampur lillahi ta'ala jadi namanya ikhlas ria. Lojo juga ibu begalilah. Waman kana qarabuhu mahdhar taqarrubi ila Allah taala. Apabila bersedekah niatnya semata-mata perintah Allah. Bahwa mukhlishun maka orang itu disebut satu tujuan yaitu ikhlas di dalam tujuan. Matinya Quran wa ma umiru illa liyakudullah mukhlisin. Tidak diperintah mereka itu kecuali ibadatnya ikhlas. Jadi supaya ikhlas inatakan perintah. Minta aja sila. Perintah. Lamun orang pegawai tugas. Tugas. Jadi kada kenal lelah, kada kenal payah, tugas patah. Tugas saja. Wahjar dan masih memandang tugas lagi, masih balon lagi, kada usah dulu, kada usah dulu. Kita membicarakan nangka ini aja, kada usah dulu, kada usah. Dicucuk-cucuk makan jua, lawan umur. Ya kalah, memasihkan anak-anak itu memakai selawar orang tua. Atau orang tua memakai selawar nang kanak-kanak, selawar kodok. Asa ngalih ini, kata ngalih, ngalih dilihat. Walakinnal adata jariyatan ajariyatun bitaksisi bismir ikhlas tajri di masjid takabuk ila Allah ta'ala jamil syawaib. Tapi menurut kebanyakan tulisan-tulisan ulama menunjukkan bahwa ikhlas itu yaitu jangan bercampur. Itu aja saja. Hanya menghadap Allah. Sama annal ilhada ibaratun anil maili walakin fasasatul adabil maili anil haq wa man kana ba'itu wa mujarradar riya fahuwa muhridun lil halak. Barang siapa dorongannya itu riya bukan ikhlas, maka dia menangani nanti kebinasaan dirinya. Walasna nakatallam bihi, kami kata membicarakan itu. Ibat karena naya ta'ala kubih kita birbiya min hubuhir murikat. Karena sudah lebar pembicaraannya di dalam kitab Ihya, yaitu di rubu'il muflikat kitab Ihya juga semalam. Wa aqallu umuri ma marada bil khabar min anna al muraiya yud'a yawmal qiyamah bi arba'i usamin. Asamin to asamin. Di dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang riya hari kiamat kena dipanggil dengan empat nama. Pertama, ya murahi, hai orang yang riya. Dua, ya mukhadi', hai orang yang panipu. Tiga, ya musyrik, hai orang yang menyekutukan. Empat, ya kafir, hai orang yang kafir. Wina mana kata langul anti manim bahasari fasjid takarrab walakin in nazzali bihadal ba'id ba'isul akhar imma minar riya'u min gharihi min hudurin nafsi. Tetapi kita membicarakan di sini adalah